Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kita masih di bab qiyas. Tes poin sampai apa? Suratul qiyas. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala suratul qiyasi syarat-syarat qiyas. Qiyas memiliki beberapa syarat, di antaranya tidak boleh yusodim, bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat minhu dibandingkan qiyas. Falaktibar, maka tidaklah teranggap qiyas yang yusodimu bertabrakan dengan nas atau tabrakan dengan ijma' atau tabrakan dengan pendapat sahabat. Idza qulna, jika kita mengambil pendapat bahasanya pendapat sahabat itu hujah. Wa yusama al-qiyasu, dan qiyas yang bertabrakan dengan madzukira, hal-hal yang telah disebutkan itu, yusama disebut dan dinamai dengan sebutan fasidul i'tibar atau fasidal i'tibar, qiyas yang tidak teranggap. Contohnya ayyuqal, ada pendapat yang mengatakan bahasanya al-mar'ah ar-rasyidah. Mar'ah itu artinya adalah unsa balighah. Mar'ah itu artinya unsa balighah, perempuan yang sudah baligh. Kalau belum baligh tidak bisa disebut mar'ah. Rasyidah, dan dia rasyidah, dia adalah orang yang ngerti untung dan rugi, maka sah jika perempuan ini menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Qiyasan, alasannya qiyas dengan sahnya bai'iha malaha bighairi waliyin, sahnya seorang perempuan yang menjual hartanya sendiri bighairi waliyin tanpa wali, dan ini adalah qiyasnya Hanafiyah yang membolehkan perempuan rasyidah untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Nah, qiyas ini adalah qiyas yang fahadha qiyasun fasidul i'tibari. Ini adalah qiyas fasidul i'tibar karena dia bertabrakan dengan nas, dan terdapat banyak nas tentang masalah ini, yaitu nas-nas dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya wali dalam pernikahan. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya, artinya tidak ada nikah di sini, la nikaha sahiha, tidak ada nikah yang sah, illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya hukum asal itu thabitan, itu valid. Itu valid. Binasin, berdasarkan nas, atau ijma. Fa in kana tsabitan, jika hukum asal itu ada berdasarkan kias, maka tidak boleh dan tidak sah melakukan kias padanya. Kenapa? Karena nanti yang terjadi adalah kias atas kias. Lalu yang benar, inna mayuqasu alal aslil awal, kita kiaskan kepada dalil yang pertama. Karena kembali kepada dalil yang dalil pertama itu aula yang lebih baik. Wali anna qiyasal far'i alaihi, dan karena mengkiaskan kasus cabang kepadanya, kepada hukum yang berdasarkan kias, alladzi ju'ila aslan, yang kemudian dijadikan sebagai hukum pokok, qad yakunu ghairu sahihin, boleh jadi tidak benar atau tidak sah. Karena di sini terjadi kias ini alal far' pada kasus cabang, kemudian baru kasus cabang dikiaskan pada kasus pokok, dan ini adalah tatwilun bila faidah. Ini adalah bertele-tele tanpa manfaat. Maka ada nas, kemudian ada kias, ini kan berarti farak. Setelah itu, ini dikiaskan lagi untuk, dipakai untuk farak yang kedua, maka ini tatwil. Ini bertele-tele, padahal bisa langsung kembali kepada dalil yang awal. Contohnya, ayuqal, kita katakan, terdapat riba pada jagung. Dalilnya, kita kiaskan jagung dengan beras. Dan terdapat riba pada beras, dalilnya dikiaskan dengan gandum. Maka kias hakada seperti ini adalah kias yang tidak benar. Walakin yuqal, akan tetapi kita katakan, ya jari riba, terdapat riba dalam jagung, dikiaskan dengan gandum, sehingga jagung itu yuqas, dikiaskan dengan asal hukum asal yang berdasarkan nas. Kemudian yang ketiga, hendaknya hukum asal itu memiliki illatun ma'lumah, illah yang diketahui. Lium kina, supaya memungkinkan, al-jam'u, kita padukan antara kasus asal dan kasus cabang, fiha, dalam illah. Oleh karena itu, maka jika hukum kasus asal itu ta'abudi, semata-mata untuk menunjukkan penghambaan mahdhon yang murni, maka tidak sah kias padanya. Kenapa? Ya, karena tidak ada ilahnya. Maka hukum-hukum yang tidak ada ilahnya itu semuanya disebut hukum ta'abudi. Hukum ta'abudi. Kenapa salat di salat fardu berjamaah ada dan ada adzan dan iqamah? Maka itu ta'abudi. Sehingga tidak bisa kemudian kita kiaskan adzan dan iqamah untuk salat Id, adzan dan iqamah untuk salat gerhana, adzan iqamah untuk yang lainnya. Tidak diketahui ilahnya, ya, meskipun boleh jadi kita ketahui hikmahnya. Namun ilahnya kenapa ada syariat adzan, ya, itu tidak diketahui ilahnya. Kalau diketahui ilahnya, oh ilahnya sholat berjamaah. Ya, maka kalau ilahnya sholat berjamaah, nanti bisa dibawa ke sholat Id. ya, salat gerhana, salat tarawih, kalau diketahui ilahnya. Dan jika kita katakan tidak ada ilahnya, maka ini berarti ta'abudiyan mahdhon, murni penghambaan. Lam yasiha al-qiyasu alaihi, maka tidak boleh qiyas padanya. Misalnya kita katakan daging burung unta itu membatalkan wudu, dikiaskan dengan daging unta karena miripnya daging burung unta dengan daging unta karena sama-sama disebut unta. Maka kita katakan hadzal qiyasu ghairu sahihin, kias semacam ini tidak benar. Li'anna hukmal asli, karena hukum asal yaitu batalnya wudu karena makan daging unta, laisa lahu illatun ma'lumah, tidak diketahui kalau dia memiliki ilah, ya tidaklah diketahui dia memiliki ilah tertentu. Wa innama huwa ta'abudiyun, namun itu hanya semata-mata ta'abudi mahdun yang murni, alal masyhuri, menurut pendapat yang terkenal. Kemudian yang keempat, dan keempat ini sebenarnya adalah syarat berkenaan dengan syarat illah. Antakunal ilatu mustamilatan ala maknan munasibin. Hendaknya ilah itu mengandung makna, mengandung makna yang munasib, yang cocok lil hukmi, bagi hukum. Yuklamu diketahui min qawaidis syar'i, dari kaidah-kaidah syariat, iktibaruhu, bahasanya dia adalah satu hal yang diakui sebagai faktor penentu hukum. Contohnya iskar memabukkan fil khamri, dalam khamar. Fa'inkana makna, maka jika makna tersebut bukan munasib, namun dia disebut wasfan tordian, sifat yang bersifat tordi, la munasabata fihi, maknanya tordi di sini tidak ada munasabah, tidak ada kecocokan padanya, lam yasiha at-ta'lilu bihi, maka tidak sah at-ta'lil bihi, menjadikannya sebagai illah. Contohnya, manakala misalnya kita katakan ilahnya adalah hitam atau putih misalnya, maka untuk khamar, tentu khamar ini khamar yang disepakati sebagai khamar, khamar dari anggur, itu tentu memiliki sejumlah sifat. Sejumlah sifat, dan tidak semua sifat khamar dari anggur ini adalah sifat yang munasib, cocok untuk menjadi faktor yang melatar belakangi adanya hukum. Dari mana cara kita mengetahui ini faktor yang munasib dan tidak? Tadi disampaikan min qawaidis syar'i. Maka yang punya otoritas untuk hal ini adalah memberikan penilaian adalah mereka para ahli yang sudah bergelut dan menyelami kaidah-kaidah syariat. Sehingga kaidah-kaidah syariat itu betul-betul mendarah daging pada dirinya. Maka dia tahu mana yang munasib dan tidak munasib. Ya, maka tua yang dari anggur ini memiliki beberapa sifat, kita katakan anggur. Dari anggur cair. Ya, kemudian punya warna tertentu. Ya, warnanya apa misalnya? Warnanya putih atau apa? Bau. Ya, punya bau khas tertentu. Ya. Kemudian punya sifat memabukkan. Ya, punya sifat memabukkan. Maka dari sejumlah sifat-sifat yang ada pada khamr ini, maka diketahui oleh para ulama ada yang tidak cocok. Itu kalau itu yang jadi sebab hukum. Tidak cocok kalau itu yang jadikan sebab hukum. Oh, dari terbuat dari anggur tidak cocok, nanti berarti yang lain tidak bisa disebut khamr. Oh, cair ini tidak pas kalau itu jadikan sebab hukum. Maka dari sejumlah sifat-sifat tadi, kesimpulannya yang dinilai yang cocok adalah al-iska. Misalul dzalik, contohnya adalah hadis Ibn Abbas radallahu anhuma, sesungguhnya barirah itu khairat, diberi hak khiyar, hak untuk memilih, ala zaujiha, memilih untuk tetap jadi istri bagi suaminya ataukah tidak, hina utiqat, ketika dia telah merdeka. Maka ada barirah, ada mughif. Dulunya dua-duanya sama-sama budak. Lalu Barirah dipilih oleh Aisyah, kemudian dimerdekakan. Maka setelah dia merdeka, Nabi memberikan kepadanya hak pilih. Kamu bisa tetap jadi istrinya mughif, kamu juga bisa ya berpisah dengannya dan cari suami yang lain. Wa kana zaujuha, dan adalah suaminya yang namanya Mughis, abdan aswada, adalah budak laki-laki yang hitam. Maka apa faqauluhu, maka yang apa yang ada dalam hadis Ibnu Abbas, maka perkataan Ibnu Abbas hitam ini wasfun tardi. La munasabata fihi, tidak ada munasabahnya lil hukmi, untuk hukum. Oleh karena itu yasbutu, tetap ada hak khiyar lil amati, bagi budak perempuan jika dia merdeka. Tahta, tahta di sini artinya sebagai istri. Tahta, dan dia statusnya adalah istri abdin, seorang budak laki-laki, meskipun budak laki-laki tersebut kulitnya putih. Waliyas butuh, dan tidak ada laha bagi budak perempuan, dan tidak ada hak khiyar bagi budak perempuan jika dia dimerdekakan dan dia adalah istri dari laki-laki yang merdeka, meskipun suaminya ini aswad, berkulit hitam. Maka hitam di sini adalah wasfun tardi. Wasfun munasibnya apa? Wasfun munasibnya adalah budak. Statusnya sebagai budak. Suaminya budak. Itu wasfun munasib untuk jadi ilah dalam kasus Barirah. Kemudian yang kelima, hendaknya ilah itu ada pada kasus cabang sebagaimana adanya ilah tadi dalam kasus pokok. Contohnya menyakiti, yang ada pada memukul orang tua, yang ini dikiaskan dengan at-ta'fif ucapan uf. Maka jika illah tidaklah ada di kasus jabang, maka lam yasihal qiyasu, maka qiyasnya tidak sah. Contohnya, ayukal misalnya kita katakan, illah diharamkannya riba pada gandum adalah karena dia ditakar. Suma yukal, kemudian kita katakan terdapat riba dalam tufah, dalam delima, dikiaskan dengan gandum. Maka ini adalah kias yang tidak sah, karena ilah itu tidak ada pada kasus cabang. Karena gandum itu tidak ditakar, namun ditimbang. Ya, maka di sini ada sejumlah syarat-syarat qiyas. Di antaranya tadi, tidak tabrakan dengan dalil yang lebih kuat. Jika tabrakan dengan dalil yang lebih kuat, yaitu nas, nas itu berarti Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ijma. Tabrakan dengan ijma, maka dia disebut dengan qiyas fasidul iktibar, tidak teranggap. Dan tadi telah disampaikan sejumlah contoh. Ya, contohnya adalah kias yang dilakukan oleh para ulama mazhab Hanafi yang mengatakan bahasanya wanita merdeka yang sudah balir, yang sudah tahu untung dan rugi, itu boleh menikahkan dirinya sendiri. Dia boleh mengatakan kepada seorang laki-laki, kunikahkan diriku kepadamu dengan mahar sekian-sekian. Maka ini adalah qiyas fasidul i'tibar, karena bertabrakan dengan sejumlah nas, ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menunjukkan adanya kewajiban, adanya wali dalam pernikahan. Contoh yang lain misalnya masih pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan seorang laki-laki tidak boleh memandikan jenazah istrinya. Idza matat, jika istrinya meninggal dunia, dikiaskan dengan wanita ajnabiyah. Ini pendapat dalam mazhab Hanafi. Ya, begitu istrinya mati, itu jadi imro'ah ajnabiyah, maka suaminya tidak boleh memandikan jenazahnya. Maka ini adalah contoh qiyas yang fasidul i'tibar, yang tidak sah, karena dia menyelisih ijma' sukuti, yaitu Ali radhiallahu anhu memandikan jenazah Fatimah, dan itu satu kejadian yang populer dan tidak diingkari. Contoh yang lain adalah qiyas yang dianut oleh mazhab Maliki dan Syafi'i yang mengatakan tidak ada zakat pada madu, karena madu itu adalah benda cair yang keluar dari hewan sehingga dikiaskan dengan susu. Ya, tidak ada kewajiban zakat atas susu, maka demikian juga madu. Maka menurut satu pendapat yang menguatkan adanya zakat pada madu, mereka akan mengatakan ini adalah qiyas fasidul i'tibar, karena dia menyelisihi perbuatan Umar radhiallahu anhu yang menetapkan dan mengambil zakat dari para petani madu. Ya, kemudian tadi syarat yang kedua, ya, tidak boleh kias atas kias, ya, karena itu bertele-tele. Ya, maka yang dilakukan adalah kias atas dalil asal. Dan tadi dicontohkan masalah jagung, ya, tidaklah kita katakan jagung itu adalah benda ribawi dikiaskan dengan beras, dan beras adalah benda ribawi dikiaskan dengan gandum yang ada dalam hadis. Terlalu mutar-mutar, seharusnya langsung saja jagung dikiaskan dengan gandum, sehingga karena sama-sama makanan pokok atau sama-sama sesuatu yang dimakan, sehingga keduanya sama-sama menjadi benda ribawi. Contoh yang lain, misalnya kias yang bertele-tele, contohnya wajib niat dalam mandi dikiaskan tajibun niyah fil ghusli kiasan alal wudu. Tajibun niyah, wajib niat pada mandi dikiaskan dengan wudu, dan wajib niat pada wudu dikiaskan dengan tayamum. Maka kias semacam ini satu hal yang tidak benar, namun kita katakan wajib niat pada mandi kiasan ala tayamum, dikiaskan dengan tayamum. Ya, kemudian tadi syarat yang ketiga, dalam hendaknya diketahui adanya illah yang jelas. Dalam kasus pokok yang berdalil, maka jika kasus pokok itu ta'abudi, ta'abudi maknanya ghair ma'kulil makna, ghair ma'kulil makna, ya, tidak bisa ditangkap oleh akal apa maknanya dan apa maksudnya, maka tidak sah melakukan kias dengannya. Contohnya tadi masalah daging burung unta dengan daging unta. Contoh yang lain, di samping tadi daging burung unta dengan daging unta, maka ada contoh kencing bayi perempuan yang belum makan makanan, maka cukup diperciki dikiaskan dengan daging bayi laki-laki yang belum makan makanan, dengan alasan sama-sama anak kecil. Maka ini adalah kias yang tidak benar. Karena apa alasan bayi laki-laki itu kencingnya cukup diperciki, itu ilahnya tidak diketahui oleh akal. Wa innama huwa ta'abudiyun alal masyhur min madhabil Hanabilah. Menurut pendapat yang terkenal dalam madhab Hanabilah, ya, hukum untuk kencing bayi laki-laki itu ta'abudi, ghair ma'kulil makna. Kemudian di sini disampaikan di syarah al-usul min umil usul, disampaikan ada kaidah. Wa idza tamala al-hukmu at-ta'lila wa tamala ta'abbuda. Jika satu hukum itu statusnya masalah ilahnya itu cuma muhtamil, mungkin ini mungkin itu, mungkin ta'lil dia punya ilah dan mungkin ta'abbudi, walam tujad qarinah, kemudian tidak dijumpai indikator yang menguatkan salah satunya. Gimana? Ya, harus bersikap. Ada satu kasus, mungkin ta'abudi, mungkin mu'allal, memiliki illah. Dan dinilai tidak ada indikator yang menguatkan. Maka jika kondisinya kondisi semacam ini, fa'innau yuhmal ala ta'lil, maka yang dimenangkan adalah kemungkinan, yang dikuatkan adalah kemungkinan kalau dia mengandung illah. Contohnya, larangan sholat di pemakaman. Dimungkinkan larangan ini bersifat ta'abudi. Dan dimungkinkan dia memiliki illah. Dan kemungkinan yang kedua yaitu memiliki illah itu yang lebih kuat. Itu yang dikuatkan dengan alasan li'anal asla fil ahkami at-ta'lilu. Hukum asal dari hukum itu memiliki illah. Maka karena ada dua kemungkinan dan tidak ada atau dirasa tidak terdapat dalil tegas, ya, cuma mungkin, maka dimenangkan bahasanya kemungkinan kalau dia mengandung illah. Ya, kemudian nanti ulama berselisih pendapat apa illahnya, apa illah dilarangnya sholat di pemakaman. Ya, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, demikian juga Syaikh Ibnu Utsaimin, illah larangan sholat di pemakaman adalah saddu dzari'ati syirki billahi, menutup jalan kemusyrikan. Sedangkan ilahnya menurut al-imamu syafi'i, ilahnya menurut syafi'iyah adalah kekhawatiran najisnya tanah kuburan. Jadi ilahnya adalah kekhawatiran najisnya tanah kuburan. Itu ilahnya menurut syafi'iyah. Maksudnya gimana? Maksudnya nanti dimakamkan itu kan jadi bangkai, ketemu jadi belatung dan seterusnya, dimakan belatung dan seterusnya, maka dia najis. Ya, najis yaitu campur dengan tanah, tanahnya merembet sampai ke atas. Ya, itu bukan hanya tanah apa? Ya, tanah samping kiri dan kanan. Bukan hanya tanah samping kiri dan kanannya di bawah, namun nanti kemana-mana sampai atas. Nah, sehingga orang itu, orang yang sholat di pemakaman dan dia tidak pakai sajadah atau yang lain, maka dia sholat di tempat yang najis. Maka dia sholat di tempat yang najis. Sholat di tempat yang najis haram. Oleh karena itu, maka tentang larangan sholat di kuburan, Syafi'iyah membedakan antara pemakaman tersebut itu makam-makamnya baru ataukah kuno. Baru ataukah kuno, yang tidak boleh kalau makamnya makam baru. Nah, makam baru itu yang masih jadi najis. Tapi kalau makam ini sudah umurnya sudah 50 tahun, makam-makam di situ tuh umurnya sudah 50 tahun, 100 tahun, itu sudah tidak ada najisnya. Itu sudah tidak ada lagi najisnya, maka boleh sholat di pemakaman. Karena ilahnya tadi kekhawatiran najis. Nah, sesuatu yang ghair ma'kulil makna itu disebut ta'abudi. Kenapa sebutannya ta'abudi? Disebut ta'abudi karena hukum-hukum tersebut ilahnya adalah mau mengetahui siapakah yang betul-betul taat meskipun tidak tahu sebab, manakah yang betul-betul dia abdun hamba Allah yang taat meskipun tidak tahu sebabnya, dan mana yang bukan. Maka disebut dengan sebutan ta'abudi. Dan satu perkara itu ta'abudi ataukah tidak, nanti juga itu ruang debatable. Satu permasalahan itu ta'abudi ataukah bukan, maka ini adalah tujuannya adalah ini ta'abudi ataukah tidak, boleh jadi sebagiannya itu satu hal yang multi pendapat. Multi pendapat. Ta'abudi menurut satu ulama belum tentu ta'abudi menurut ulama yang lain. Meskipun tentu ada hal-hal yang disepakati itu ta'abudi, dan ada hal-hal yang disepakati kalau itu bukan ta'abudi. Namun juga ada ruang yang abu-abu. Menurut satu sudut pandang itu ta'abudi, dan menurut sudut pandang yang lain itu bukan ta'abudi. Misalnya ketika ada ember dijilat oleh anjing, maka Nabi perintahkan ember tersebut untuk dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, itu menurut Imam Malik ta'abudi. Itu menurut Imam Malik itu ta'abudi. Ya pokoknya ngibadah saja, itu beribadah saja. Ini kemudian bentuk amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pendapat Imam Malik tentang masalah ini. Karena Imam Malik berangkat dari di latar belakang pendapat beliau tentang anjing, yang menurut beliau anjing itu tidak najis sama sekali. Air liurnya ataupun badannya, bulunya dan lainnya, tidak ada yang najis. Anjing dalam mazhabnya Imam Malik adalah hewan tohir, hewan yang suci, bukan hewan najis. Maka keyakinan beliau itu demikian dengan alasan-alasannya. Maka perintah untuk dicuci 3 kali itu bukan karena kenajisan menurut beliau. Konsekuensinya karena itu binatang suci, maka perintah mencuci ember tadi bukan karena kenajisan. Lalu apa? Jawaban Imam Malik ta'abudi. Nah, kalau itu bukan karena najis, lalu apa? Kenapa kalau dicuci ta'abudi ya? Sekedar kita tambah ganjaran dengan mencucinya. Anda mencucinya maka Anda dapat ganjaran. Ya, kalau Anda tidak mencucinya, Anda tidak dapat tambahan ganjaran. Apakah itu najis? Tidak najis. Apakah ember tersebut najis? Tidak najis, kata Imam Malik. Meskipun belum dicuci 7 kali, iya, meskipun dicuci sama sekali itu tidak najis. Cuma kalau mau tambah ganjaran ya dicuci, ya, tambah ganjaran, tambah pahala. Nah, kemudian tadi syarat yang keempat adalah ilah itu haruslah maknan munasib atau wasfun munasib. Yang wasfun munasib ini diketahui dari kaidah-kaidah syariat dan dalil-dalil universal syariat yang menunjukkan bahasanya dia adalah satu hal yang diakui dan dipertimbangkan untuk menjadi alasan ditetapkannya hukum. Nah, apa itu wasfun munasib atau maknan munasib? Ya, wasfun munasib didefinisikan dengan wasfun zahirun. Maka dia adalah sifat, bukan zat, bukan benda. Dia sifat, sifat di sini lawan dari benda. Maka dia harus satu sifat. Kemudian zahirun yang jelas. Kemudian mundabitun terukur. Kalau dia tidak terukur, maka tidak bisa disebut munasib. Tidak terukur itu artinya dua orang melakukan hal yang sama, ini kena dampak, ini tidak kena dampak. Itu berarti tidak terukur. Terukur itu semua orang melakukan hal yang, dua orang melakukan yang sama, keadaannya sama. Kalau dua orang melakukan hal yang sama, ini kena, ini tidak kena, nah itu namanya tidak terukur. Oleh karena itu, illah di syariatnya qasar salat bagi musafir itu bukan masyakkah. Ilahnya itu bukan masyakkah. Bukan kesusahan dan kerepotan. Kesusahan dan kerepotan atau kelelahan. Karena masyakkah itu layan dobit, tidak terukur. Si A safar dan dia kerepotan, si B safar tak repot. Kemudian orang kaya ini sudah barang sudah ada yang bawakan. Nah, ini kalau enggak bayar orang, dia nyantai aja. Ini duduk manis kemudian sampai tempat tujuan. Maka si A dapat masakoh, si B tidak dapat masakoh. Oke itu sama-sama safar Jogja Jakarta. Si A masakoh, dapat masakoh. Kenapa? Karena safarnya pakai sepeda motor. Oh, masakoh. Si B tidak dapat masakoh. Karena safarnya safar yang enak, pakai pesawat atau pakai kereta kelas eksekutif, duduk nyaman, enggak ada barang, maka dia enggak dapat masakoh. Di kendaraan juga cuma tidur, bangun-bangun seger, maka dia enggak dapat masakoh. Safarnya sama, maka tidak bisa masakoh dijadikan sebagai illah, dikarenakan ini dia la yang dobit, tidak terukur. Nah, supaya munasib itu harus terukur, harus yang dobit. Maka contohnya memabukkan, memabukkan. Maka orang itu minum khamr ini dua botol, si A mabuk dan si B juga mabuk. Maka semuanya mengalami hal yang sama. Dia melakukan hal yang sama dan mengalami hal yang sama. Ya, maka dia adalah sifat dan bukan zat yang jelas dan terukur. Yalzamu aqlan, yang menurut akal, menjadi sebuah keniscayaan menurut akal, min tarattubul hukmi alaihi. Kalau hukum itu dikaitkan dengannya. Karena dengan itu maka apa yang menjadi maksud syariat terwujud, yaitu mendatangkan maslahat atau mencegah mafsadah. Ya, maka tadi contohnya adalah iskar atau memabukkan. Contoh yang lain adalah pembunuhan sengaja karena permusuhan. Maka ilahnya adalah sengaja. Ilahnya adalah sengaja. Itu ilah adanya qisas. Adalah kesengajaan menghilangkan nyawa. Terus ini disampaikan, maka di sini memuat wasfun munasib untuk adanya qisas bahwa hibdun nufus, menjaga nyawa. Nah, syarat ini, syarat harus adanya ilah, yang ilah tersebut adalah wasfun munasib. Ini berlaku manakala ilahnya itu ilah yang bersifat istihad. Atau bahasa pasnya adalah ilah mustambatoh. Ilah hasil istimbal. Yang ini bersifat ya, diperlukan adanya kegiatan beristihad. Adapun ilah mansusoh, jika ilah itu adalah ilah yang sudah ada nasnya, maka tidak disyaratkan harus ada munasabah. Maka tidak disyaratkan harus wasfun munasib. Meskipun menurut akal itu tidak munasib, namun nas mengatakan itu illah, ya sudah, sam'an wa ta'atan. Tapi jika nas tidak menetapkan ya, ilahnya, sehingga ilah itu adalah satu hal yang bersifat istihadi, ya, maka disyaratkan harus ilah itu harus memenuhi kriteria wasfun munasibun. Contoh yang sepertinya ilah mansusah, yang sepertinya menurut pikiran kita tidak ada munasabah, contohnya adalah sabda Nabi, siapa yang menyentuh zakarnya maka adalah dia berwudu. Ya, menurut ulama yang mengatakan menyentuh zakar membatalkan wudu dan berdalil dengan hadis ini, maka mereka mengatakan illah wajibnya wudu adalah menyentuh zakar. Dan jika ditanyakan apa wasfun munasib antara menyentuh zakar dengan wudu, maka jawabannya tidak boleh dibahas. Kenapa? Karena itu nas. Meskipun Anda rasa tidak ada munasabah, keterkaitan, kecocokan, ketersambungan antara ini dan itu, maka tidak masalah. Kan ini nas. Dan kenapa kita bedakan dua macam ilah ini? Ya. Ilah yang mansusah dan ilah yang mustambatah. Sisi pembedaannya karena ilah yang mansusah itu lebih kuat daripada ilah yang mustambatah. Maka ilah mansusah tidak disyaratkan harus didukung adanya munasabah. Lain halnya dengan ilah yang mustambatah. Jadi nanti ilah itu ada dua macam. Ada ilah mansusah berdasarkan nas, ya, dan ada ilah yang mustambatah, yang itu berdasarkan kerja ya, akal pikiran. Ya, nanti ilah yang mustambatah itu nanti ada yang mujma'un alaih, ada yang disepakati oleh para ulama ilahnya adalah ini, dan nanti ada yang mukhtalafun fihi, ada yang diperselisihkan. Menurut satu ulama ilahnya adalah ilahnya adalah A, menurut ulama yang lain ilahnya adalah B. Maka penentuan ilahnya itu apa, ya, nanti ada hal-hal yang disepakati dan ada hal-hal yang diperselisihkan. Nah, kemudian tadi ada istilah wasfun tardi. Wasfun tardi pengertiannya adalah sifat yang tidak mengandung munasabah. ya, tidak mengandung munasabah dalam rangka, dalam bentuk mendatangkan maslahat atau mencegah mafsadah. Ya. Itu yang disebut dengan wasfun tardi. Dan nanti kalau kita belajar kias lebih lanjut, ya, maka kita jumpai lagi istilah tardi namun dengan pengertian yang berbeda. Ya. Kalau di sini illah tardi atau illah tardiyah atau wasfun tardi dalam pembahasan illah, nanti ada sebutan qiyas tardi. Kalau wasfun tardi itu kebalikan dari wasfun munasibun. Kalau qiyas tardi itu kebalikan dari qiyas aksi. Kemarin kita jumpai hadis yang mengandung qiyas aksi. Atau di antara contoh qiyas aksi adalah berkenaan dengan masalah yang Nabi sampaikan, menyalurkan syahwat kepada istri itu berpahala. Oleh karena itu menyalurkan syahwat kepada bukan istri alias zina itu berdosa. Maka itu namanya ini berpahala, ini hukumnya berpahala, di sini menghasilkan hukum berdosa. Ini namanya aksi kebalikan. Ini berkebalikan. Ini dilakukan berpahala, kebalikannya kalau dilakukan berarti berdosa. Nah, ada kias yang lurus sama. Ini haram, kemudian hasil kiasnya juga haram. Uf untuk orang tua itu haram, mukul orang tua juga haram, dikiaskan dengan uf. Ini namanya kiasnya kias tardi. Ini disebut kias tardi. Ini hasilnya sama, hukum asalnya haram, hukum faraknya haram. Itu namanya qiyas tardi. Disebut dengan sebutan qiyas tardi. Maka ini tardi di sini beda dengan tardi di situ. Tardi berkenaan dengan qiyas berbeda maknanya dengan tardi dalam pembahasan illah. Ya, enggak boleh kebalik-balik. Pas bahas qiyas, tardinya malah yang teringat illah. Pas bahas illah, qiyas ya, tardinya malah masalah qiyas. Masalahnya. Ya, tadi misalnya contoh illah tardiyah. Ya, contohnya tadi warna putih atau warna hitam dan yang lain. Ya, kemudian syarat yang kelima tadi, ilah hukum asal harus ada secara utuh sempurna pada kasus cabang. Ya, semacam contohnya haramnya uf pada orang tua itu ilahnya adalah al-idha, menyakiti, dan ini ada pada memukul orang tua, mencaci maki orang tua dan seterusnya. Contoh yang lain adalah haramnya jual beli setelah adzan pada hari Jumat. Ilahnya adalah menyibukkan dari kegiatan sholat Jumat atau persiapan kegiatan sholat Jumat. Nah, ilah ini ada pada akad nikah dan yang lain. Sehingga akad nikah saat adzan Jumat tidak boleh. Pas adzan terdengar adzan malah angkah tuka wazawas tuka, tidak boleh. Karena kenapa? Karena dikiaskan dengan larangan jual beli, akdul baik, ya, akad jual beli pada saat adzan dengan ilah yang sama itu al istighal anin salatil Jum'ah, menyibukkan dari salat Jum'ah. maka akad nikah ataupun akad utang piutang dan yang lain terlarang pada saat itu. Adapun jika ternyata ya, ilahnya tidak ada pada cabang kasus sabang, maka ya, tidak sah dilakukan padanya qiyas. Contohnya misalnya, contoh yang lain misalnya, ada kewajiban zakat untuk korma, ilah zakat untuk hasil pertanian adalah ditakar dan awet disimpan. Kemudian setelah itu dikatakan bahasanya ada zakat pada sayur mayur, dikiaskan dengan korma, sama-sama kena zakat, maka ini tidak boleh. Kias yang tidak sah, karena syarat ditakar dan awet atau tahan lama itu tidak dijumpai pada sayur mayur. Ya, sebelum kita akhiri, lalu apa ilah safar? Ya, ilah safar yang membolehkan qasar. Maka bolehnya qasar saat safar, ilahnya adalah safar itu sendiri. Safar itu sendiri. Ya, oleh karena itu maka hukum ini, ilah ini disebut dengan sebutan ilah qasirah. Ya, disebut dengan sebutan ilah qasirah. Ilah namun tidak bisa dipakai untuk dilebarkan kepada yang lain. Ya, tidak bisa dilebarkan kepada yang lain. Cuma ya manfaatnya tahu aja. Kenapa itu disyariatkan kosor? Ya karena safar gitu. Terus kalau begitu berarti sakit atau yang lain, ujian atau apa, atau misalnya gempa bumi, itu tidak bisa jadi sebab untuk qasar sholat. Iya, tidak bisa. Itu namanya illatun qasirah. Karena illah itu ada dua macam, ada illah qasirah dan ada illah muta'adiyah. Ilah yang qasirah ya sudah cuma berlaku untuk itu saja. Tidak bisa dilebarkan ke kasus-kasus yang lain. Dan ada ilah yang muta'adiyah. Dari ilahnya ini kemudian bisa dilebarkan kemana-mana. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika sebelum terdapat perselisihan di kalangan sahabat, lalu di zaman tabi'in. Jika sebelumnya terdapat perselisihan di kalangan sahabat, lalu di zaman tabi'in terjadi ijma' dalam masalah tersebut, maka apakah boleh terjadi lagi perbedaan pendapat setelahnya? Jawabnya tidak boleh. Ya, dan jika muncul pendapat selanjutnya, maka dianggap sebagai kaulun sadun, pendapat yang sah. Kalau tidak salah di antara contohnya, saya agak lupa pastinya, tapi kurang lebih contohnya ada khilaf di masa sahabat tentang laki-laki memakai sutra murni, alami. Sebagian sahabat ada yang membolehkannya. Ini Abdullah bin Zubair kalau tidak salah. Kata An-Nawawi, dan setelah itu, di masa setelah masa sahabat, in aqdal ijma', terdapat ijma' ulama' bahwasanya laki-laki tidak boleh pakai sutra murni polos, ya semuanya sutra, dan itu sutra alami. Ya, kalau tidak salah ingat, ya, di antara contohnya itu ada ijma di masa tabiin setelah khilaf di masa sahabat. Setelah itu apakah boleh ada orang mengadopsi lagi pendapatnya Abdullah bin Zubair? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan jika ada yang memunculkan, maka itu dianggap sah pendapat nyeleneh.